dan masih membahas tentang mansubatul asma, tentang hal. Qal al-mu'allif bin al-Jurrum rahimahullah ta'ala, wa la yakun illa nakirah, wa la yakun illa ba'da tamam al-kalam, wa la yakun as-sahibu illa ma'rifah. Hal tidak datang kecuali nakirah, dan tidak datang pula kecuali setelah kalam sempurna, dan tidaklah sahibul halnya kecuali ma'rifah. Nah, ini penjelasan tentang syarat-syarat hal dan syarat-syarat sahibul halnya. Kata Asy-Syari rahimahullah ta'ala, Asy-Syari Muhammad bin Yudin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala, wa qul yajib bil hal an yakuna nakirah. Wajib, hal harus nakirah. Isim yang menjadi hal harus nakirah. Apa itu nakirah? Hendak kul ism sama kul ism sama kulin si pasu kulin wa la yang sami wahidun duna akhna. Kebalikan apa? Ma'rifah. Wa la yajuz an yakuna ma'rifah. Tidak boleh hal ma'rifah. Wa idza jaa tarkibun fihi al-halu ma'rifah ma'rifatan fi al-zahir, apabila datang susunan pada terdapat hal ma'rifah secara zahir, bentuk halnya secara zahir ma'rifah, fa in yajib ta'wil hadhihi al-ma'rifah bi nakirah, maka wajib menakwilkan ma'rifah ini dengan nakirah. Ya, hal selamanya nakirah apabila datang susunan jumlah mufidah secara zahir dan ma'rifah, maka harus ditakwilkan dengan nakirah. Mithlu qawlim, contohnya seperti ucapan mereka, ja'al amiru wahdahu, ja'al amiru wahdahu, datang amir sendirian. Fa'ina wahdahu halu min al-amir. Wahdahu di sini adalah hal dari amir. Menerangkan apa? Hay'ah fa'il. Ketika terjadi perbuatan, datang dalam keadaan sendirian. Wa huwa ma'rif bil idhafah ila dhamir. Wahdahu ini ma'rifah karena diidhafahkan ke dhamir. Walakinahu fi ta'wil nakirah. Akan tapi ditakwilkan nakirah. Hiya qawluka munfaridah, yaitu ucapanmu munfaridah. Wahdahu ditakwilkan dengan nakirah, takwilnya adalah munfaridah, ja'al amiru munfaridah. Faka'annaka qulta, seakan-akan engkau menyatakan ja'al amiru munfaridah. Kenapa di sini ditakwilkan dengan nakirah tidak ma'rifah saja? Di antara sebabnya di sini hasyiahnya, karena agar tidak tersamar dengan na'at, terutama ketika sahibul halnya mansub atau tersamar i'rabnya. Ya, ya'ni anal asla fil hal an takun nakirah daf'ani tawahumi anna na'atun inda nasib sahibiha aw khafa'i i'rabiha. Asal hal adalah nakirah untuk menghilangkan anggapan yang semisal salah faham bahwasanya dia adalah na'at ketika sahibul halnya dinasab atau ketika tersamar i'rab. Misalnya juga dikatakan Raitu Zaidan ar-raqibah, seandainya nama ma'rifah. Raitu Zaidan ar-raqibah. Maka orang yang mendengarkan beranggapan ar-raqibah sebagai apa sifat bagi Zaid. Nah, maka untuk menghilangkan anggapan ini, bahwa yang dimaksud itu bukan na'at tapi hal, di dalam bentuk nakirah. Raitu Zaidan ar-raqibah. Wa mithlu dzalika qauluhum, sama dengan ini, serupa dengan itu ucapan mereka yang secara zahir ma'rifah namun ditakwilkan dengan nakirah, arsalahal iraka, arsalahal iraka, melepaskannya dalam keadaan iraq ay mu'tarikan, muzdaimah, berdesakan. Al-iraka, al-iraka secara zahir dia ma'rifah, ada apanya? Alif lamnya. Namun ditakwilkan dengan nakirah. Takwilnya apa? Mu'tarikah. Muzdahimah. Berdesak-desakan. Contoh yang lainnya, waja'ul awwala fal awwala. Datang satu per satu. Awwala fal awwala. Isyarat zahir ma'rifah. Bukan alif lam. Ditakwilkan dengan nakirah. Takwilnya apa? Ay mutaratibin, dengan tertib. Atur tertib. Nah, ini diantara syarat hal. Harus dalam bentuk nakirah. Apabila datang secara zahir dan ma'rifah, harus ditakwilkan dengan nakirah. Kemudian wal aslu fil hal an yaji'a ba'da istifa'il kalam. Asal hal datang setelah kalam sempurna. Ma'na istifa'il kalam, ma'na istifa'il kalam, kalam sempurna, an ya'khudha al fi'lu fa'ilah, pada jumlah fi'liyah fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Wal mubtada'u khabarah, mubtada' sudah mengambil khabar yang dalam jumlah ismiyah, karena ini umdah dalam jumlah, baik fi'liyah maupun ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah, umdahnya adalah fi'il dan fa'il. Dalam jumlah ismiyah, umdahnya adalah mubtada' dan khabar. Dikatakan hal datang setelah jumlah sempurna, yaitu fi'il mengambil fa'ilnya pada jumlah fi'liyah, atau mubtada' sudah mengambil khabarnya pada jumlah ismiyah. Warubbama wajibat taqdimul hal ala jami'a jiza'il kalam, dan terkadang harus mendahulukan hal atas semua bagian kalam. Terkadang asalnya dia datang belakangan setelah kalam sempurna, terkadang dia harus dahulukan. Kama idza kana al-halus mastifham, misalnya apabila halnya isim istifham, isim istifham yang mempunyai hukum sadarana di awal kalam, di awal jumlah, isim istifham. Nah, contohnya kaifa qadima aliyun, bagaimana Ali datang. Kaifa ini isim istifham, harus di depan, tidak boleh di akhir, tidak boleh di tengah. Misalnya qadima aliyun kaifa, enggak boleh. Kaifa isim istifham harus di awal kalam, di awal jumlah. Fa kaifa ism istifham mabni ala fathu mahall nasb hal min Ali. Kaifa adalah isim istifham mabni ala fathu di tempat nasab sebagai hal dari Ali. Sahibul halnya Ali. Wala yajuzu ta'khiru ismi istifham. Wala yajuzu ta'khiru ismi istifham. Ta'khiru ismi istifham. Tidak boleh mengakhirkan isim istifham. Isim istifham harus di awal. Isim istifham, isim syarat mempunyai hukum sadar. Kemudian wa yushtaratu bi sahibil hal an yakuna ma'rifah, dan disyaratkan sahibul halnya harus ma'rifah. Fala yajuzu an yakuna nakira bi ghairi musawi, tidak boleh sahibul hal nakira tanpa musawi, sebab yang bolehkan. Wa mimma yusawwiru maji'al hal min an-nakirah, di antara sebab yang bolehkan hal datang dalam bentuk nakirah, an tataqaddamal halu 'ala, didahului oleh hal. Hal mendahului sahibul hal. Jadi antara sebab boleh sahibul hal nakar abila halnya mendahului sahibul hal. Kaqali syair seperti zaman penyair. Lamayyata muhasyan talalu yaluhu ka'annahu khilal. Mayyah nama perempuan. Muhasyan talalu bekas-bekas tempat tinggalnya yang tinggi. Muhasyan sepi, tidak ada orang. Yaluhu yatala'ala bersinar, mengkilap bercahaya. Karena seperti sarung pedang. Dia mendatangi tempat tinggal kasihnya yang sudah pindah, bekas-bekas rumahnya kosong, tidak ada penghuninya lagi. Syaitnya di sini apa? Muhishan talal. Muhishan hal mendahului sahibul mana sahibul halnya? Talalu. Nakirah. Sahibul halnya apa? Nakirah talalu. Kenapa boleh nakirah? Karena halnya mendahului sahibul hal. Famuhishan hal min talal. Muhishan hal dari talal. Wa talal nakirah. Talal nakirah. Wa sawagha maji al hal minhu taqaddumha alaih. Dan yang bolehkan dia datang dalam bentuk nakirah, karena hal mendahulunya, mendahului sahibul hal. Sebab boleh nam hal dari nakirah karena halnya mendahului sahibul hal. Contoh yang lain misalnya, ja'a rakiban talibun. Ja'a rakiban talibun. Sahibul halnya nakirah. Disyaratkan apa? Harus ma'rifah. Di sini boleh, kenapa? Karena halnya mendahului sahibul hal. Demikian juga wa mimma yasawwiru majal hal min nakirah, di antara yang bolehkan hal datang dari nakirah sahibul hal nakirah, an takhassasa hadhihi nakirah bi idhofah awas. Nakirahnya dikhususkan. Apakah dengan idhofah, diidhofahkan atau dengan sifat? Sahibul halnya dikhususkan. Apakah pengusahanya yang diidhofahkan atau dengan sifat, dengan na'at? Misal awal contoh yang pertama diidhofahkan, fi arba'ati ayyamin sawa'an. Syahidnya apa? Sawa'an. Empat hari sempurna, sawa'an. Sahibul halnya mana? Arba'ati. Nakirah. Tapi dihususkan dengan idhofah. Boleh. Boleh sambil nakirah. Karena dihususkan dengan idhofah. Fasawa'an halu min arba'ah. Wahuwa nakirah. Sawa'an adalah hal dari arba'ah. Dan dia nakirah. Arba'ah nakirah. Wasagha majul hal minha likauniha mudhofah. Dan boleh hal datang dari nakirah. Karena nakirah tersebut diidhofahkan. Sebut halnya diidhofahkan. Amithalu thani qawlu syaitun, yang kedua ucapan penyair. Nakirah dihususkan dengan sifat, dengan na'at. Najaita ya Rabbi Nuhan wasajibta lahu fi fulkin makhirin fil yami mashhunan. Syaitnya mana? Mashhunan. Mashhunan adalah hal dari sahibul hal nakirah. Mas sahibul nakirah fulkin makhirin. Fulkin makhirin, fulkin sahibul nakirah, tapi dia dihususkan dengan sifat. Sifatnya mana? Makhirin. Apa artinya makhirin? Apa? Najaita ya Rabb, kamu selamat ya Rabb Nuhan, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wastajib, dan kamu kabulkan doanya. Fil fulkin mahirin, di bahtera, di kapal yang mahir. Apa mahir? Apa? Kapal yang terbelah. Yang belah lautan apa? Apa? Nanti dicek kembali, lupa di hati. Filiam di lautan masyhunan, kapal yang terisi, yang penuh. Banyak muatannya. Kul nahmil fiha min kulin zawjaini ithnaini wa ahlak. Kami perintahkan Nabi Allah Nuh bawa juga dalam kapal dari segala sesuatu yang berpasang-pasangan, keluargamu juga, kecuali yang telah utapkan yang ditenggelamkan, di antaranya istri beliau, anak-anak beliau tidak masuk, selamatkan. Apa? Kenapa? Yang hanya yang mana? Salah satunya yang awal pak awal atau dua-duanya? Dua-duanya. Akhirnya mutalat cibin. Terus yang hal itu kadang dalam bentuk istighfar. Salah satu selain kaifas, apa lagi? Misal yang biasa menunjukkan hal selain kaifas. Sim istighfar. Menunjukkan hal. Ada yang ingat? Apalagi istighfar yang lebih malas min hal. Seringnya dipakai yang kaifa. Sering isim istighfar himal nasbin al hal. Atau cuma satu kaifa saya. Oh, alam kalau yang kalimat yang alam belum. Tidak ingat. Ada yang lain anda ingat? Isim istifham selain kaifa? Kalau yang lainnya huruf berarti hal, hamzah, huruf dia bukan isim istifham. Nanti dicek kembali apakah ada selain kaifa. Nah, ikhwan fiddin rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini kita mempelajari tentang syarat-syarat hal dan sahibul hal. Di antara yang terkandung dalam mu'alif, syarat hal dia harus nakirah. Jika datang dalam bentuk ma'rifah, harus ditakwilkan dengan nakirah. Di antara hikmahnya karena agar tidak tersamar dengan na'at, terutama ketika sahibul hal mansub atau tersama i'rabnya. Kemudian juga di antara syarat sahibul hal dia harus ma'rifah. Pada asalnya harus ma'rifah. Tidak boleh dalam bentuk nakirah kecuali ada musawwir sebab yang bolehkannya. Di antara sebab tersebut jika hal mendahului sahibul hal. Demikian juga di antara sebab yang bolehkan bila nakirah tersebut dihususkan. Dihususkan dengan idhofah atau dengan sifat, dengan na'at. Tamrinat, latihan. Doa fiku limakan min amkinatil khaliyatil atiyah halun nas. Letakkan pada setiap tempat kosong yang akan datang ini hal yang cocok. Isi dengan hal yang cocok, wajibul mansib. Ija'al kulas min asmil atiyah halun mubayyana nihayatil fa'al fi junufidah. Jadikan setiap isim dari isim yang datang sebagai hal, menerangkan hi'ah fa'id. Sahibul halnya apa? Fa'id. Dalam junuh fidah. Wajibul manzil. Ija'al kula sinun asmir alati ahalun bayi mihayatul maf'uli bih fi jumlah fidah. Jadikan setiap isim yang akan datang ini sebagai hal, menerangkan hi'ah maf'ul bih. Dalam junuh fidah. Yang ke berapa ini? Empat. Sifil faras bi'arba'i jumlah. Bishayan tajia fi kulli jumlah bihal. Sifatilah kuda dengan empat jumlah. dengan syarat ada setiap jumlah kamu datangkan hal sifat-sifat faros pada empat jumlah. Dan cukup tiga nih ya, tiga satu. Cukup tak apa PR-nya wajib masing-masing tiga, jangan satu, dua dan tiga. Yang keempat enggak apa, enggak usah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.